بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita masih dalam bab Kitabut Tauhid, bab yang ke-9, itu maja'a fi dhabhi li ghairillah, itu apa-apa yang datang, keterangan yang datang dalam hal menyembelih untuk selain Allah. Jadi menyembelih untuk selain Allah itu memiliki beberapa makna. Memang sembelihan itu bukan untuk Allah, untuk jin, untuk kuburan, untuk yang lainnya. Atau bisa berarti tidak disebutkan nama Allah padanya, disebutkan nama yang lain. Itu maksud dalam pembahasan seputar bab ini. Kita telah melewati keterangan dari ucapan musannif sekalian syarah dari Fathul Majid. Kemudian kita menyambung masih dalam bab ini ucapan musannif yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, an Ali ibn Abi Talib, dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, telah bercerita kepadaku Rasulullah SAW dengan 4 kalimat. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini bab kita. Kemudian berikutnya, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. La'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah pancang-pancang, batas-batas, patok-patok tanah. Ini termasuk dosa besar, merubah batasan patok tanah, dimajukan atau diundurkan. Ini termasuk perkara yang mendatangkan laknat. Perkara yang dilaknat oleh Allah, salah satu kaidah dari para ulama, maka dosa itu dosa besar. Jadi perkara yang mendapat laknat dari Allah atau Rasulnya, maka itu menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Berarti semua perbuatan di sini dosanya dosa besar. Inilah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dia telah mendengar cerita omongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Taib, syarah keterangan. Syarah keterangan, rawahu Muslim min turukin wa fihi kisah. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan beberapa jalan. Tidak satu jalan ini saja, tapi ada jalan-jalan yang lain dari hadis yang sama. Dan pada cerita ini atau jalan ini ada kisah. Ada kisah yang diceritakan, kemudian disampaikan beberapa kalimat yang kita baca ini. Rawahu al-Imam Ahmad kadzalik. Imam Ahmad pula dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadis seperti ini pula. An Abi Tufail, tapi dari jalan Abi Tufail. Qala qulna li Ali. Kami mengatakan kepada Ali, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Tufail mengatakan kepada Ali, atau kami mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, berikanlah kabar kepada kami dengan sesuatu yang telah menyembunyikan perkara tersebut kepadamu Rasulullah SAW. Jadi kabarkanlah sesuatu yang Rasulullah SAW itu menyembunyikan kepadamu. Waqal, maka Ali pun mengatakan, ma asara ilayya syai'an katamahu nas. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan kepadaku sesuatu yang kemudian sesuatu itu tidak tersampaikan pada manusia. Walakin, akan tetapi, kata Ali, sami'tuhu, aku pernah mendengarnya. Yaqul, Nabi bersabda, la'anallaha man dabaha ligairillah wa la'anallaha atau wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man la'ana walidayh wa la'anallahu man ghayyara tuhumal ard yakni al-manar. Ya, jadi hadis ini juga sama, tetapi peristiwa terjadinya, keluarnya hadis ini itu karena ada pertanyaan dari para sahabat yang lain kepada Ali radhiyallahu anhu. Taib. Sehingga isi hadisnya sama sebagaimana yang telah kita baca tadi. Sekarang Aliyun atau Aliyu ibn Abi Thalib. Siapa itu Ali ibn Abi Thalib? Huwal imam, seorang pemimpin. Amirul mu'minin, juga amirnya orang-orang beriman. Abul Hasan Al-Hashimi. Kunyanya Abul Hasan, yaitu dari anaknya Hasan, Al-Hasan. Kunyanya menjadi Abul Hasan. Al-Hashimi adalah merupakan daripada marga atau mas sukunya Al-Hashimi. Ibnu Ami Nabi Sallam, anak putra atau putra dari paman Nabi Sallam, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu punya anak namanya apa? Ali. Masya Allah. Tidak sempat masuk Islam, tapi anaknya masuk Islam. Wa zauju ibnatihi Fatimata Az-Zahra. Dan suami dari anak atau putrinya Rasulullah SAW bernama Fatimah Az-Zahra. Bukan Zahra ya, Az-Zahra, pakai hamzah. Az-Zahra, bukan Zahra. Kalau Zahra itu bunga ya. Az-Zahra. Panjangkan bacanya pakai hamzah. Alif hamzah. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin. Ali ini adalah seorang sahabat yang termasuk orang-orang yang pertama daripada orang yang masuk Islam. Bahkan dia masih anak-anak. Masih Islam itu masih anak-anak. Itu Ali. Wa min ahli Badrin wa bai'atul Ridwan. Orang yang mengikuti perang Badar, Badar Kubro. Yang mana perang pertama Rasulullah SAW berperang dengan kaum muslimin, kaum kafirin, musyrikin kubro. Kemudian juga mengikuti bai'ah Ar-Ridwan, Nabi membaiat para sahabatnya di bawah pohon. Ini bai'ah Ar-Ridwan. Kemudian juga ahadu al-ashara al-mashhud lahum bil jannah. Salah seorang dari 10 yang disaksikan oleh Nabi SAW bahwa mereka di sorga, yaitu 10 orang mubasharun bil jannah, al-ashara al-mubasharul bil jannah, yang dikabarkan kegembiraan tentang sorga. Itu 4 khalifah tambah dengan sahabat yang lain. Bisa dilihat dari buku-buku yang lain ya. Kita singkat saja, 4 khalifah plus Abu Aman bin Auf dan seterusnya. Ya. Mereka sudah dikabarkan penduduk sorga, tapi mereka masih hidup. Kemudian warabi al-khulafa ar-rasyidin. Khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat dari khulafa ar-rasyidin. Atau Ali khalifah keberapa mas? Ketiga atau keempat? Keempat terakhir ya. Yang ketiga itu Utsman. Wa manaqib al-mashhurah radhiyallahu ta'ala anhu. dan memiliki kedudukan kemuliaan, manakib. Manakib itu kedudukan kemuliaan yang terkenal. Semoga Allah meridhai beliau. Qatalahu Ibnu Muljam Al-Khariji fi Ramadan sana 40. Beliau radhiyallahu an dibunuh oleh seorang bernama Ibnu Muljam. Jangan hati-hati nama anak-anak Ibnu Muljam ya. Jangan terkenal Ibnu Muljam terkenal dinamakan anaknya Ibnu Muljam. Enggak bagus karena kita tersabuh kepada orang yang jelek. Ya. Itu Ibnu Muljam membunuh Ali Ran'an, itu Al-Muljam Al-Khariji, Khawarij. Khariji itu Khawarij, berpaham Khawarij. Pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Berarti setelah 30 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. 30 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya. Jadi sahabat itu punya masa tahun yang disepakati oleh para ulama itu ru'us, puncak di mana sahabat itu sudah berakhir masanya itu sekitar tahun 110 Hijriah. Di lebih dari itu siapapun yang mengaku sahabat tidak dianggap sahabat. Itu yang paling tertua sudah. Itu 110 Hijriah. Jadi ada batasan waktu juga dibatasi oleh para ulama tentang sahabat. Nah, sahabat punya kedudukan di sisi Allah. Maka tidak semua orang mengaku sahabat. Kalau dia meninggal di atas tahun 110 Hijriah, walaupun dia mengaku sahabat, tidak dianggap sahabat. Ini para ulama telah menentukan demikian. Baik. Jadi mamanya seorang ini lahir mungkin umur 2 tahun atau 1 tahun bertemu Nabi, beriman pada Nabi, maka dia lahir tahun berapa? 9 Hijriah mamanya. Nah, Hijriah. Berarti bertemu Nabi setahun. Itu pun kalau dia bertemu dan beriman ya. Tapi umur setahun gimana ini mau beriman? Belum paham tentang iman ya. Nah, jadi mungkin 2 tahun atau 3 tahun sudah mulai ini. Nah, kemudian umur sampai 110 Hijriah. Kira-kira berapa umurnya, Mas? 100 toh? 100 lebih. Nah, 100 lebih ya. Itu sudah batasan-batasan. Ya. Apalagi yang bertemu Nabi sudah umur 30, sudah umur 18, itu umurnya sudah 100-an lebih berapa ya. Baik, kita lanjut terus. Kemudian ucapan beliau, qauluhu Allah melaknat. Al-la'nah, la'nat itu. Al-bu'du an madanir rahmah. Jauh dari harapan mendapatkan rahmat itu namanya al-la'nah. Wa mawatinuha tempat-tempatnya dan tempat-tempatnya untuk mendapatkan rahmat. Qila dikatakan bahwa la'nat itu adalah al-la'in wal mal'un. La'nat itu adalah orang yang dilaknat dan orang yang melaknat dan orang yang dilaknat. Man hak itu orang yang berhak mendapatkan laknat. Audu'ya alaihi biha atau didoakan jelek atasnya, itu laknat juga namanya. Jadi orang didoakan jelek, orang itu mendapatkan laknat, itu secara bahasa. Qala Abu Sa'id al-ib'ad minallah wa minal khalqi as-sabbu wa du'a. Asal kalimat laknat itu at-tardu wal ibad, diusir dan dijauhkan dari Allah, itu laknat namanya. Diusir dan dijauhkan dari Allah itu laknat. Dan dari makhluk maknanya as-sabbu celaan wa du'a alaih, itu doa mendoakan kejelekan atasnya, itu namanya laknat. Jadi kalau laknat si fulan berarti masuk maksudnya celaan atau doa kejelekan. Tapi si fulan mengatakan mudah-mudahan Allah melaknatmu. Berarti laknat dari siapa? Allah. Berarti maknanya kamu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Itu maksudnya. Ya. Kalau orang ini makna la'an. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Taimiyah, Ma ma'nahu, apa yang ada pada maknanya? Inna Allah Ta'ala yal'anu minastahakil la'nah bilqaul. Sungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang yang berhak dilaknat dengan ucapannya. Kama yusalli subhanahu ala man istahakka as-salah min ibadihi. Sebagaimana Allah pun berselawat atas orang yang berhak untuk mendapatkan selawat dari hamba-hambanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi Allah pun memberikan selawat kepada hamba-hambanya. Itu sebagian menafsirkan rahmat. Allah berselawat artinya Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tapi ini terjadi khilaf dalam masalah tafsir kalimat Allah berselawat, maknanya rahmat atau yang lainnya. Tapi itu terjadi perselisihan. Yaitu Allah berfirman dalam ayat Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berselawat atas kalian, memberikan rahmat atas kalian, dan juga para malaikatnya berselawat agar supaya mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang mukmin itu menyayangi. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan, salam penghormatan, keselamatan atau penghormatan pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan salam, yaitu assalamualaikum. Wa qala, dan juga Allah berfirman, inna Allah la'anal kafirina wa adda lahum sa'iran. Ini dalil-dalil tentang apa, Mas? Laknat, dan dalil tentang apa? Salah, yaitu berselawat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Itu api neraka yang menyala-nyala. Kemudian juga dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 61, mal'unin, mereka dalam keadaan dilaknat. Aynama thukifu ukhidu wa kutilu taqtilah. Dimanapun mereka dijumpai, ditangkap, dibunuh dengan sehebat-hebatnya pembunuhan. Ini kalimat-kalimat yang berkaitan dengan laknat, ya. Wal Quran kalamuhu ta'ala. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamnya Allah Ta'ala. Auhahu ila Jibril alaihissalam wa ballagahu rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwahyukan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wahyu itu kebanyakan melalui apa? Jibril. Itu wahyu. Ya, melalui Jibril. Ada wahyu yang tidak melalui Jibril. Itu wahyu Allah berupa perintah salat 5 waktu. Ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Itu Nabi langsung mendapatkan wahyu, itu berupa kalam dari Allah langsung di Sidratul Muntaha tanpa melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian wa Jibril atau Jibril, dibaca Jibril bacanya, sami'ahu minhu, mendengar dari Allah wahyu tadi. Kama sayati fi shalah insyaallah taala, sebagaimana akan datang dalam pembahasan masalah selawat insyaallah jika Allah mengendaki, insyaallah. Wassalah atau fassalatu sana'ulillah atau sana'ullahi ta'ala. Maka salawat itu merupakan pujian. Jadi makna salawat Allah kepada hambanya artinya maknanya pujian. Itu yang benar insyaAllah. Adapun makna rahmat itu tidak begitu tepat. Ini dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya pula. Sebagaimana juga dalam penulisan di sini bahwa as-salah, salawat itu adalah sanaullah ta'ala, pujian Allah Ta'ala kepada makhluknya, kepada hambanya. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, qala Allah Ta'ala huwal musalli wa huwal muthib. Maka Allah Ta'ala yang Maha Tinggi itulah zat yang memberikan pujian kepada hambanya dan orang atau zat yang memberikan balasan pahala. Itu makna Allah Ta'ala. Kama dala ala dhalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, wa alaihi salaful ummah, dan atasnya juga ada salaful ummah yang memberikan petunjuk yang demikian ini. Qala al-imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah merahmati beliau, lam yazalillahu mutakalliman idha syaa. Allah senantiasa berfirman, Allah senantiasa berucap apabila Allah mengendaki. Berarti sifat kalam itu sifat zat Allah dan juga sifat fi'liyah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah mengendaki kapan Allah berbicara, maka Allah berbicara. Dan sifat itu ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Itu bersifat kalam. Qauluhu man dabaha li ghairillah. Ini pembahasan kita. Pembahasan kita ini yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini perhatikan makna-makna yang seperti ini dari penjelasan para ulama. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi qawli ta'ala, berkata Syekhul Islam semoga Allah merahmati beliau di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih dengannya untuk selain Allah. Al-Baqarah ayat 173. Dohiruhu, dohir ayat ini, annahu mandubiha li ghairillah, bahwasanya apa yang disembelih untuk selain Allah itu tidak disebutkan nama Allah dalam tafsirnya. Mislu ayyukal, seperti yang dikatakan pula, hada dabihatun nikada, ini yang ini untuk yang ini. Itu juga sembelihan untuk selain Allah. Ini disembeli untuk jin, untuk disembeli untuk kuburan ini. Ini termasuk juga apa? Sembelihan untuk selain Allah. Atau tidak dilafadzkan. Maksudnya tujuannya sembelihan itu untuk apa? Selain Allah. Baik dilafadzkan maupun tidak dilafadzkan, niat itu menentukan semuanya. Berarti termasuk wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Baik dilafadzkan kalimat yang selain Allah itu atau tidak. Yang penting dimaksudkan dalam hatinya untuk selain Allah. Maka sama. Wa tahrimu hada, dan pengharaman yang seperti ini, adharu min tahrimi ma dubihahu lil lahm. Yang pengharaman yang seperti ini lebih tampak dari pengharaman apa yang disembelih untuk daging. Jadi ada orang menyembelih hewan untuk apa? Daging itu untuk dimakan dagingnya, maksudnya begitu. Nah ini jadi pembahasan yang seperti ini. Kalau untuk jin jelas, kalau untuk kuburan jelas, haram, bahkan syirik. Tapi yang untuk dimakan dagingnya terjadi khilaf para ulama. Maka di sini ada pembahasan. Wa qala fihi, orang yang di, apa, hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Maka ketika dia sembelih, dia mengatakan bismil masih wa nahwihi, dengan nama Masih itu Isa dan sejenis ini. Paham ya? Jadi mamanya seorang mau menyembelih untuk dimakan dagingnya. Kemudian dia dalam sembelihan itu menyebutkan apa? Nama Isa di Masih atau semisalnya dengan nama Zair maunya. Baik. Kama anna ma dabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'dhamu min dabahnahu lil lahm. Sebagaimana apa yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu lebih suci, lebih bersih, lebih besar, lebih agung dari orang yang menyembelih hewan untuk daging. Jadi gini maksudnya, Ada orang yang mau menyembelih hewan dalam rangka taqarrub kepada Allah, untuk dengan menyebutkan bukan nama Allah, dia menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Paham ini mas? Tapi dalam sembelihannya dia menyebutkan contoh seperti nama Isa atau nama yang lainnya, masih. Dibandingkan dengan orang yang menyembelih untuk dimakan dagingnya, bukan taqarrub, untuk makan dagingnya, dengan menyebutkan ya kalimat seperti Bismi al-Masih. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Nah ini akan dibahas. Sama-sama tidak boleh, karena menyebutkan apa? Nama selain Allah. Tapi mana yang lebih parah? Jadi pembandingan tentang keparahannya. Wa qulna alai bismillah, dan mengucapkan untuk laham tadi, mengucapkan bismillah. Wa idza hurima ma qila fihi, maka apabila diharamkan apa yang dikatakan padanya bismil masih awi zuhrah, dengan nama masih atau nama bintang atau planet tertentu, bali anna yahrumu ma qila fihi, maka diharamkan apa yang dikatakan padanya dari kalimat bismi al-masih wa zuhrah. Li ajalil masih awi zuhrah aw kusida bihi dalik. Karena yang mereka sembelih itu dalam rangka untuk al-masih atau planet, atau yang dimaksudkan dengan yang demikian itu. Itu lebih aula. Tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Fa innal ibadah li ghorilla a'dham kufran minal isti'anati bi ghorilla. Karena beribadah kepada selain Allah itu lebih besar dosanya. Paham maksudnya? Tadi kan orang menyembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah. Berarti dalam rangka apa mas? Ibadah. Tapi dalam ucapan bismillahnya itu diganti dengan menyebutkan masih atau planet-planet yang lain. Ini lebih besar kekufurannya. Lebih besar kekufurannya daripada orang yang menyembelih untuk daging saja, kemudian dia minta pertolongan kepada masih atau kepada yang lainnya. Jadi tingkat kekufurannya lebih. Karena apa? Dia dalam rangka ibadah, tapi ternyata tidak disebut apa? Nama. Dibandingkan dengan orang yang untuk daging, ya daging mubah-mubah saja, makan daging gitu. Tapi di situ bukan menyebut nama Allah. Maka ini lebih ringan. Walaupun itu pun juga perkara yang tidak diperbolehkan untuk makan dagingnya. Paham ini? Orang menyembelih itu kan dalam rangka mas isti'anah. Jadi daging apa menyembelih untuk makan daging kemudian dia tidak menyebutkan nama Allah, itu kan hanya dalam hal minta pertolongan. Tapi orang yang menyembelih untuk bertaqarrub kepada Allah, tapi dia menyebutkan nama bukan Allah, ini lebih besar kekufurannya. Nah, ini dari segi perbandingan. Tapi sama-sama haram semuanya. Wa ala hadza, oleh sebab ini, falau dabaha li ghorilla qarriban ilaihi laharuma. Itu syirkun akbar. Oleh sebab ini, maka seandainya penyembelihan itu kepada selain Allah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, maka itu perkara yang haram. Menyebutkan bismillah, bahkan walaupun dia menyebutkan bismillah, dia dalam apa? Kalau dia sudah menyembelih kepada selain Allah dalam rangka bertaqarrub kepadanya, ini haram walaupun dia mengatakan bismillah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun minal munafiki hadil ummah, sebagaimana telah dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang munafik dari umat ini. Mereka menyembelih dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah, ya, tetapi untuk selain Allah, untuk selain Allah, walaupun mereka menyebutkan bismillah. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib bidzabhi wal bukhur wa nahwi dzalik, yang mereka telah mendekatkan diri kepada Allah, telah mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan sembelihannya, dan mendekatkan diri mereka di bukhur-bukhur yaitu kemenyan-kemenyan, pewangi-pewangi yang semisal itu pula. Wa in kana haula'i murtaddin, kalau mereka ini adalah orang-orang yang murtad, la tubahu dabihatahum, dabihatuhum bihalin. Orang-orang yang murtad sembelihannya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh sembelihan mereka dengan keadaan mereka. Lakin yajtami'u fi ad-dabiha mani'an. Akan tetapi berkumpul pada sembelihan mereka itu dua perkara yang dilarang. Yang pertama, orang-orang murtad itu. Yang pertama, annahu mimma uhilla bihi li ghairillah. Yang pertama, sembelihannya itu dilarang dimakan dagingnya karena mereka dari apa-apa yang disembelih itu untuk selain Allah. Itu kalau orang murtad. Yang kedua, athani annaha dabihatu murtaddin. Karena yang kedua itu sembelihan itu sembelihannya orang murtad. Orang yang murtad itu tidak dimakan dagingnya. Walaupun menyebutkan bismillah maksudnya, tetap tidak boleh. Ini murtad. Baik, pembahasan selanjutnya. Qultu, kata Syekh di sini, aku katakan rahimahullah, hadzal ikhtilaf fihi bainal ulama. Ini ada perselisihan di kalangan Arab, di kalangan para ulama. Wa amma taib, titik ya, berarti di sini tidak ada perselisihan di antara ulama. Jadi hadzal ikhtilaf fihi bainul ulama. Di sini tidak ada perselisihan para ulama yang berkaitan dengan sembelihannya orang-orang murtad. Sembelihannya orang-orang yang murtad itu tidak boleh dimakan. Itu tidak ada perselisihan. Sedangkan wa amma idza dubiha lilahmin wa dzukira ala dabihati ismul masih aw zuhra wa nahwi dzalik fa hadza ladzi fihi khilaf al ulama. Adapun yang disembelih itu untuk makan dagingnya dan disebutkan dari sembelian tadi nama Al-Masih atau Zuhrah, planet-planet yang ada dan semisal itu, maka pada ini ada perselisihan para ulama. Nanti perhatikan ya. Kalamu Syekhul Islam, ucapan Syekhul Islam dalam masalah ini, yadulu ala annahu yakulu bitahrimihi, menunjukkan bahwa ucapan beliau mengharamkannya. Tetap bahwa sembelihan disebutkan nama Isa atau nama Masih atau planet, tetapi dalam rangka untuk dimakan dagingnya, maka ini ucapan Syekhul Islam tetap mengharamkannya, tidak boleh. Wafaqahu ala dhalik ba'dul ulama, dan menyepakati ucapan Syekhul Islam ini sebagian para ulama. Janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atas sembelian tadi. Kemudian tsummastasna, kemudian Imam Al-Qurtubi memberikan pengecualian ayat ini. Jadi, janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, itu mengucapkan bismillah. Ayat ini disebutkan demikian. Janganlah kamu makan apa sembelihan yang tidak disebutkan bismillah atasnya. Kemudian Imam Qurtubi mengecualikan dengan ayat yang lain, yaitu wa ta'amul ladzina hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, dan makanannya orang-orang yang diberi kitab, ahlul kitab, itu halal bagi kalian, dikecualikan dengan ayat ini. Maksudnya apa? Yakni dabihatal Yahudi wa Nasrani. Bismi Uzair, bahwa dia menyebutkan nama Uzair. Wa dzikri qauli Atha, menyebutkan ucapan Atha, kul man dabihata Nasrani wa in qala bismi Masih, maka makanlah orang yang menyembelih dari kalangan Nasrani walaupun dia mengucapkan apa? Bismil Masih. Lian mereka katakan wa dzakara mislahu anil Qasim ibnu mukhyamarah wa huwa qawlu Zuhri wa Rabi'ah wa Sa'bi wal makhul wa ruwiya an Ubadah ibn Samit Ibn Samit wa Abil Darda minas sahabah. Jadi para ulama banyak yang berpendapat, bahkan dari sahabat. Jadi gimana mas? Jadi misalnya begini, kita telah dihalalkan bagi kita sembelihannya orang ahlul kitab, dan Nabi mengamalkan itu di hidupnya. Nabi diundang di pesta pertemuan orang-orang Yahud. Nabi memakan dagingnya ada di sini. Paham ya? Nabi memakan. Jadi sembelihan ahli kitab itu apa? Halal bagi kita. Bahkan Nabi pernah di apakan oleh Aisyah. Aisyah pernah diberikan daging oleh pendeta Yahud. Kemudian datang kepada Nabi menanyakan tentang kul bismillah orang ahlul kitab. Jadi sembelihannya ahlul kitab itu asalnya apa? Halal bagi kita. Walaupun dia menyebutkan apa? Bismillah masih. Tetapi orang-orang murtad tidak bisa. Tetap sembelihannya tidak bisa halal bagi kita. Selama juga Ubadah bin Shamit dan seterusnya. Nah, mereka membolehkan itu. Baik. Ahlul kitab ya, tapi kalau murtad tidak boleh. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini kebanyakan kaum muslimin ya. Jadi kita masih belum ragu terlalu lah untuk membeli apa daging-daging yang ada di pasar gitu ya. Tidak terlalu meragukan karena kebanyakan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ahlul kitab aja dibolehkan, apalagi kaum yang menjadi masalah itu murtad atau orang-orang bukan ahlul kitab. Ya. Tapi Indonesia insyaallah secara umum diatur oleh pemerintah. Bismillah. Ini kekufuran. Karena mereka beribadah kepada jin. Ya. Walihada ruwiya anin Nabi sallam annahu naha an dabaihil jin. Karena sebab itu diriwayatkan dari Nabi sallam bahwa Nabi melarang dari menyembelih untuk jin. Dalam rangka takut untuk diberi kemudaratan, ditimpa kemudaratan oleh jin. Nah, sampai sekarang kayaknya ya, kadang ya. Orang beli rumah baru, mereka sembeli, nyembelinya itu untuk biar jin itu tidak ngamuk. Betul enggak, Mas? Ada bau reksonya. Jadi biar bau reksonya itu enggak ngamuk, disembelihlah. Saya sembelihan ini untuk apa? Untuk jin. Masih terjadi kayaknya ya, masih. Ya, ini termasuk sesuatu yang disandarkan sembelihan itu kepada menyembeli untuk makan, sesuatu yang asalnya boleh menyembeli untuk makan dagingnya, tapi tidak disebut apa? Bismillah. Karena dalam rangka isti'anah saja, minta pertolongan saja. Nah, ini kekufurannya dibandingkan dengan yang pertama tadi lebih besar kekufuran yang pertama. Wa dzakara Ibrahim Al-Marwazi. Berkata Ibrahim Al-Marwazi, annama dubiha indal istiqbali sultan taqarruban ilaihi afta ahlul Bukhari atau ahlul Bukhara bitahrimihi li'annahu mimma uhilla li ghairillah. Dalam rangka bertaqarrub kepada sultan. Berbeda kalau kita menyembelih untuk menyambut apa? Sultan. Bukan bertakarub, tapi untuk menyambut dia, untuk dia makan dagingnya, itu beda lagi ya. Karena ada orang sembelih kambing untuk apa mas? Ikramul tuyuf, untuk memuliakan tamu, boleh saja, gak ada masalah. Nanti kita akan mempelajari ya, bahwa menyembelih itu macam-macam, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk selain Allah dibentukkan, ini haram bahkan syirik. Ada menyembelih untuk dimakan dagingnya, ada sembelih untuk dijual dagingnya, sembelih untuk apa? Menerima tamu. Nah, ini perkara-perkara yang boleh. Tapi nanti bagaimana? Menyebutkan bismillah apa enggak? Kalau tidak menyebutkan bismillah, haram dagingnya dimakan. Gitu. Nanti pembahasan-pembahasan seperti itu. Jadi pembahasannya dari dua sisi. Pertama untuk siapa? Yang kedua sebutkan siapa pembahasannya. Adapun ahlul kitab sudah kita sebutkan tadi. Gitu? Kalau sembelihannya itu untuk daging, tapi menyebutkan apa? Dengan bismi al-masih, halal apa enggak? Halal. Demikian. Tapi kalau dia sembeli dalam rangka jin, sama hukumnya. Walaupun ahlu kitab, sama dengan orang muslim, menyembeli untuk jin, tetap hukumnya apa? Tidak boleh dimakan dagingnya. Sama ahlu kitab demikian, ketika dia sembeli untuk jin, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Itu kesimpulan-kesimpulannya. Baik. Wa qawluhu la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kok bisa orang melaknat kedua orang tuanya sendiri? Gimana? Yakni abahu wa ummahu, yaitu orang tua di sini bapaknya dan ibunya. Wa in alayya, yaitu juga apa yang di atas kedua orang tuanya, dari kakek-kakeknya atau nenek-neneknya. Semua itu masuk walidai, kedua orang tua. Wa fi sahih, dalam kitab sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair satmir rajul walidai. Dari bentuk dosa besar seorang mencela, mencerca kedua orang tuanya. Termasuk laknat itu. Karena kalau laknat dari orang, berarti apa Mas? Mencerca. Jadi sudah maknanya. Seorang melaknat orang lain, berarti apa Mas? Mencerca maknanya. Qalu ya Rasulullah, bersabda, ya mereka mengatakan wahai Rasulullah, wa hal yastamu rajulu walidayh? Apakah ada orang mencerca orang kedua orang tuanya? Apakah seorang ada yang bisa mencerca kedua orang tuanya? Qala na'am, ya ada, kata Nabi. Yasubu abar rajuli wa yasubu abahu. Seorang itu mencerca ya orang tua dari seorang laki-laki yang lain. Kemudian orang itu mencerca kedua orang tuanya. Paham ini Mas? Ini sebabnya langsung tidak. Wah, orang kok bisa mencaci maki kedua orang tuanya? Jarang terjadi. Tapi Nabi mengatakan bisa jadi orang itu apa? Mencerca orang tua seorang, lalu laki-laki ini mencerca balik orang tuanya. Nanti dia menjadi apa? Sebab orang tuanya itu dicerca karena dia mencerca orang tua yang lain. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia mencerca ibu dari seorang, kemudian orang yang tadi dicerca ibunya mencerca ibunya lagi. Ya, ini bisa jadi demikian karena perkara yang menjadi sebab. Qauluhu la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Huwa bi fathil hamzah, dengan kalimat dengan fathil hamzahnya, yaitu dibaca dengan apa? Itu melindunginya. Wa hamahu an yu'khadh minhu al-haq 'ala jabalayh, dan melindunginya dari hukum yang benar yang diwajibkan atasnya. Jadi orang itu sudah mendapatkan hukuman bahwa dia salah, tapi dilindungi oleh orang lain. Maka ini juga orang yang melindungi itu termasuk dilaknat oleh Allah. Qala Abu Sa'id, sebagian para ulama mengingkari maksud ini bahwa tujuannya adalah muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Qala Al-Azhuri atau Al-Azhari, hiya lugatun sahihah. Ini bahasa yang benar dikatakan dengan kalimat. Ini kalimat yang dibaca dengan muhdisan. Di sana ada kalimat yang dibaca muhdasan. Ada muhdisan, ada muhdasan. Kalau muhdisan tadi, orang melindungi orang yang berbuat apa? Kejelekan atau kejahatan. Kalau dibaca muhdasan, itu orang yang melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Jadi orang melindungi orang yang berbuat apa? Kebid'ahan. Kalau dibaca dengan muhdasan. Dan itu terjadi pembicaraan di kalangan ulama dari dua makna ini. Berarti dua makna ini sahih. Bisa dibaca muhdisan, bisa dibaca muhdasan. Baik. Insyaallah kita akan datang pada pembahasan selanjutnya dalam makna ini biar tidak terputus. Kita hanya memberikan garis besar cara membaca muhdisan dan muhdatsan. Ya. Sehingga insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membacakan keterangan tentang dua makna ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kita belum menutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Silakan. Ya. Sebulan itu dari acara bid'ah itu bagaimana hukumnya? Kalau dari ahli bid'ah? Acara bid'ah. Sebenarnya, tapi kan itu sudah jelas bagaimana apabila ya. Diberi. Kita tahu memang acara bid'ah. Ya. Apakah ada yang berbeda? Katakan bagaimana itu? Jadi, jadi itu berkaitan dengan sembelian tadi, makanya pembahasan itu pada sembelian. Makanya sembelian itu diperuntukkan bukan bitah lagi, sebenarnya bukan bitahnya, tapi diperuntukkan untuk si mayit atau si mana. Maka itu yangnya, maka keharamannya dari mendukung. Kita tidak memakan makanan itu karena mendukung, maka kita tinggalkan makan nasi dan buah-buahan dan seterusnya itu. Paham ya? Tapi asalnya boleh saja karena makanan itu asalnya halal, kecuali sembelihannya. Halal sembelihannya diperuntukkan untuk si mayit. Karena ini termasuk uhilla li ghairillah. Di pasar jelas orang yang sembelih orang baca bismillah dan diperuntukkan untuk dijual. Dijual, sayangkan orang ini tidak punya maksud apa kecuali hanya acara tok, sudah acara tok, acara kebiasaan, kebiasaan bahwa kalau sudah orang meninggal kebiasaannya kita mengadakan makan-makan, ya sudah kadang-kadang tujuannya sudah beda untuk si mayit, bedanya di situ. Ya kalau saya lihat sekarang rata-rata beli di pasar, bukan enggak? Hah? Ya, cara. Tapi kalau dia hanya beli sendiri, itu yang dikhawatirkan untuk si mayit. Ada, kalau memang itu bukan dia yang sembeli karena bukan untuk sesuatu, dia beli di pasar aja, dagingnya untuk acara saja, berarti acaranya bid'ah saja. Caranya itu bid'ah. Ya boleh dimakan. Tapi itu kalau mendukung ya kita tinggalkan saja. Kalau mendukung ditinggalkan saja. Baik. Baik. Wah, hujan rintik-rintik. Abu Noval ada pertanyaan? Masalah makan-makan daging loh, Mas. Sembelihan loh. Enggak ada. Nah, katanya. Jadi sembelihan orang ahli, kalau mereka menyembelih dengan menyebutkan bismi al-masih kemudian diperuntukkan untuk jin, maka tetap haram, bahkan itu kekufuran. Sama seperti orang Islam menyembelih untuk jin walaupun menyebutkan apa? Bismillah, tetap haram, tidak boleh, syirik perbuatan itu. Berarti dengan adanya seperti ini kita lebih tenang ya menghadapi kehidupan di Indonesia, lebih tenang karena sembelian orang ahli kitab itu asalnya apa? Boleh dimakan, kecuali yang selain ahli kitab. Maka walaupun mereka menyebutkan bismillah, tetap sembelihannya tidak boleh kita makan. Jadi antara agama ya ya ya. Iya, tadi sudah dijelaskan permasalahan semua itu letaknya di sembelihannya. Jadi itu yang itu diperuntukkan sembelihannya itu. Sembelih itu artinya disembelih. Nah, itu diperuntukkan untuk jin, maksudnya untuk si mayit, maka itu perbuatan yang syirik kufur. maka tidak boleh kita memakan sembelian itu. Tapi kalau hanya perbuatan bid'ah, makanan itu tidak ikut bid'ah. Makanan itu halal asalnya, perbuatannya yang bid'ah. Kalau seandainya perbuatannya saja yang kita lihatkan, dagingnya tadi dibeli, kita ingatkan agama itu memberikan solusi. Berarti manusia diberikan pemahaman dengan pemikirannya, dengan berbagai dalil, dengan berbagai penjelasan para ulama. Itu diikuti agar tidak terjadi di tengah-tengah umat itu apa? Kerancuan di situ, Mas. Paham nih, Mas Ustaz? Mas, dukungnya paham. Kalau orang enggak mau berpikir tentang masalah ini dari perincian para ulama, dia hanya mengatakan, sudah ini yang penting haram-haram, enggak mau-mau. Itu tidak akan memberikan pencerahan kepada umat ini tentang masalah yang ada. Nah, itu. Makanya Syekh bin Baz jadi menjelaskan seperti itu.